Kompon-kompon untuk pembentukan namanya, kompon itu senyawa, senyawa untuk pembentukan NAD. NAD itu apa? Salah satu energi dasar kehidupan yang ada pada sel kita. Itu kompon atau pembentuk senyawanya ada pada produk-produk Allah yang dia sampaikan atau Rasul sampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama, man. Man. Dalam surat kedua ayat 57 atau surat ketujuh ayat 160 atau surat ke-20 ayat ke-80, mana wasalwa, apa itu? Jamur. Saya itu lebih senang kajian-kajian ini tuh tidak di live nanti ke depannya, biar orang pada datang dan nyatet ya. Dan memang sengaja tidak ada materi, karena kalau pakai materi saya malah justru bingung ngomongnya, maksudnya pakai slide. Yang kedua, basal. Basal ini dalam surat kedua ayat 61. Apa itu? Bawang. Bawang merah, bawang putih. Yang ketiga, foam. Surat kedua ayat 61, garlic, bawang putih. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang susah punya keturunan atau mungkin banyak masalah tubuhnya, simple kok sebenarnya. Suruh dia puasa selama sebulan penuh, detox total tubuhnya dengan puasa dan makan produk-produk Al-Quran ini. Ya. Tadi apa tadi? Bawang putih. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Khardal. Khardal ini mustard. Mustard ini dalam surat ke-21 ayat 47 atau surat 31 ayat 16. Apa itu? Biji-biji rempah. Semua komponen. Jadi lihat, manusia dari tanah. Ya, manusia diciptakan Allah dari saripati tanah. Dari mana kita bisa mengakses kebutuhan magnesium, kalium, segala macam tadi, kalium segala macam, dari tanah juga. Ya, itu kata kuncinya. Jadi semua bumbu-bumbu itu bisa membuat mudah melahirkan. Kenapa saya bisa berkesimpulan ini? Ada penelitian dilakukan di dua negara. Bukan penelitian, saya pernah baca datanya. India merupakan salah satu negara yang sangat besar pertumbuhan penduduknya. Kenapa? Karena orang India pagi siang malam makan masala. Masala tahu? Masala itu bumbu. Ya, masala mereka tuh masala itu bumbu, masala dosa. Lalu satu kayak makanan di tepung ya. Bahkan di sana waktu saya pernah mampir ke sana, itu soda pun dikasih bumbu sama dia, air soda. Pokoknya di apapun ada sodanya, ada chai. Chai itu kan moji chai chai gitu kan. Chai itu apa tuh namanya, teh susu. Itu dikasih bumbu loh, dikasih kapulaga sama dia. Makanya orang India tuh spermanya dan ovumnya tuh reaktif banget. Sehingga ya gitulah. Sehingga pertumbuhan mereka tuh luar biasa. Itu India yang makan bumbu. Ya maksud tadi kan. Nah, ada satu lagi negara yang lucu, lucu tanda kutip. Namanya Zimbabwe kalau enggak Nigeria. Negara ini negara yang angka ketahanan pangannya rendah. Atau mereka bahasa singkatnya susah makan. Ternyata angka pertumbuhan penduduk di sana juga tinggi. Gara-gara apa? Sering puasa. Karena enggak ada makan. Faham maksudnya? Ya. Bumbu dan puasa. Jadi kalau kita mau gabungin gimana? Indonesia itu kaya raya sama bumbu. Ya. Makanya ketakutan kalau penduduk Indonesia itu bertambah terus, sehingga dibikinlah program KB. Ketika dibikin program KB pakai hormon, pasti akan terjadi imbalance hormon dan pasti akan kemungkinan besar akan memicu tumor, kanker, gara-gara hormon yang diberikan pada birth pill kalau mereka bilang. Kalau diceritain panjang lebar nanti pusing Anda. Gak usah deh, cukup tahu sedikit saja. Yang jelas itu salah satu biang kerok masalah imbalance hormon pada wanita. Dan ujung-ujungnya kalau sudah imbalance hormon, maka tiroid dia, tiroid itu di sini king hormon, akan bermasalah. Kalau the king hormon bermasalah, wassalam, bye-bye. semua akan bermasalah. Bapak-bapaknya, wah kami kan gak makan pil kambing. Yes, tapi Anda makan obat kolesterol. Obat kolesterol sama. Kan kolesterol di atas tuh, tiroid tuh ada di bagian bawah tuh. Bahan bakunya dari kolesterol. Ketika di stop kolesterolnya, dibatasin, maka tiroid gak bisa bikin hormon. If you know what I know, kalau Anda tahu apa yang saya tahu, Anda akan mulai mikir makan obat dan hormon, ya. Dan ini jadi komoditas kadang-kadang. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu konsul waktu itu, ya. Tak kapan lupa saya itu. Dia jerawatan. Jerawatan, terus konsul ke seorang dokter atau apa, saya lupa lah. Terus dikasih obat hormon. Saya geleng-geleng aja. Dan obatnya itu gak murah. Satu paket itu 5 juta apa 10 juta gitu. Untung ngobatin jerawat doang. Wala-wala kuota ilah. Ya. Padahal ngobatin jerawat itu dengan cara apa? Pakai apa, ayo? Coba saya tanya ke Anda yang pernah jerawatan. Jerawat itu muncul kalau apa? Pertama, banyak pikiran, betul? Yang kedua apa? Kalau nyampah, udah gitu aja lah. Dan nyampahnya ini, mending kalau nyampah biasa, yang disampahkan itu produk-produk yang sifatnya estrogenik. Contohnya apa? Salah satunya, produk yang berbasiskan kedelai. Kedelai, ya. Emang kedelai bermasalah? Iya. Karena zaman sekarang, manusia, khususnya wanita, Anda sudah cukup banyak berlimpah hormon estrogen, Bu. Ketika masuk lagi estrogen, nanti akan muncul satu kondisi disebut dengan estrogen dominan. Yang saya masih janji mau share kuliahnya, tapi belum kelar. Karena mau ngumpulin bahan dulu. Ya, estrogen dominan. Kalau sudah estrogen dominan, ya sudah. Banyak urusan. PCO, endometriosis, kanker, tumor, semua komplit. Gara-gara estrogen dominan. Ya. Lanjut yang tadi, ya. Lalu yang selanjutnya adalah sider. Sider ini bidara. Ya, bidara merupakan salah satu tumbuhannya atau produknya Allah yang sebenarnya kalau dikombinasikan dengan tiga produk ini, Anda akan tersuplai dengan kalsium yang amat sangat super duper tinggi. Yang pertama daun tin, yang kedua bidara, yang ketiga ini kunyit. Ya. Jadi di rumah kalau bisa tanam tuh bidara. Ya, pohon bidara. Bukan cuma buat ngusir jin saja. Tapi Anda pun bisa minum. Tapi kalau darah rendah jangan minum. Ngedrop nanti dia. Ya, tapi buat ngambil faedah dari keberkahan hadis Nabi bahwa bidara itu bisa mengusir jin, itu bisa Anda pakai juga. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa pakai itu, ambil 7 daunnya, lalu Anda rukiah daun tersebut, Anda tumbuk-tumbuk, campurkan dengan air, mandikan buat rukiah, atau diminum juga boleh. Termasuk anak-anak kita yang mungkin nggak jelas tanda kutip perilakunya, susah diatur dan segala macam, ada baiknya Anda juga mandikan dia dengan air bidara. Kalau kita yang nggak jelas juga mandi. Ya. Oke, bidara. Jadi 3 tadi, tin, zaitun sama bidara, ya, itu adalah produknya Allah yang amat sangat kuat untuk amat sangat baik untuk meningkatkan asupan kalium atau kalsium. Kemudian apa lagi? Ghassah itu di surat kedua ayat 61 bahasa kitanya timun. Kemudian apa lagi? Yaktin. Dalam surat ke-37 ayat 146. Apa itu yaktin? Labu. Yang dimakan oleh Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan yang besar, Allah tumbuhkan buat beliau sejenis pohon yang berasal dari pohon labu. Ya. Bukan pohon rambutan, bukan kelengkeng, bukan mangga, tapi labu. Kenapa? Ternyata labu itu adalah ya produknya Allah yang sangat-sangat baik untuk memperbaiki pencernaan orang-orang yang sedang bermasalah. Karena kan dalam perut ikan kan beliau gak makan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang sakit emah atau dispepsia, kasih labu sama dia. Labu apa? Labu apa aja? Emang labu ada berapa macam? Bapak-bapak gak paham, pokok tahu. Bapak terima jadinya aja, udah jadi kue labu gitu ya. Labu Siam, labu, pokoknya labu lah, yang kuning-kuning itu. Kuning kan labu kan? Iya. Kalau enggak, ibu bapak bisa pakai produk yang sejenis labu yang cukup banyak di tempat kita, namanya ubi cilembu. Ubi cilembu itu juga termasuk yang sangat baik untuk orang-orang emah. Tapi saran saya, ubi cilembu itu Anda bersihkan, Anda oven, makan sama kulitnya. Makan sama kulitnya. Ya. Kalau mau tambahkan madu si labu tadi silakan, ya. Jadi kalau Anda mulai sekarang mulai mau bikin kue-kuean, ya, saran saya kurangilah gula. Ya, ganti dengan madu atau gula aren atau gula kelapa. Kemudian apa lagi? Lentil. Lentil itu kacang-kacangan. Kalau orang sekarang, orang-orang di nutrisi nyebutnya itu protein. Kacang-kacang apa? Kacang-kacang yang tidak bersifat senoestrogen. Contohnya apa? Almond, walnuts, pistachio. Exclude kedelai ya, di luar kedelai. Kedelai jangan minum deh. Saran saya ibu-ibu jangan minum kedelai. Ya, karena tadi dia senoestrogen, dia bisa mengambil alih peran estrogen. Ya, kacang-kacangan. Yang kemudian apa lagi? Talc di dalam surat 56 ayat 29, pisang. Tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah di sini. Ya, komponnya NAD. Jadi kita butuh energi. Energinya ini disuplai dari apa? Dari 19 jenis tanaman ini. Jadi kalau Anda pengen berenergi, selnya dan karatan-karatannya mulai raib semua, makalah produk ini, ya. Belum selesai kita. Kemudian yang 11 10. Hah? Oh ya, 8. Ini 8 tadi sudah. 8 apa? Oh, 8-nya tin, maaf. Tin. Buat tin. Buat tin, fik. Kalau bahasa orang Melayu tingginya fik. Kemudian 9-nya adas, lentil ya. Ke-10-nya itu banana, pisang. Yang ke-11 rehan atau basil. Basil itu apa? Daun beraroma wangi. Salah satunya apa? Kemangi. Ya. Dan lagi-lagi saya katakan Bapak sekalian, Indonesia berlimpah ruah loh dengan ini. Kalau tiap hari kita membiasakan makan produk begini atau minum apa teh kayu manis, teh ketumbar, ya, teh cengkeh gitu kan, dikasih madu enak kok. Ya. Itu akan jauh lebih sehat. Jadi minum itu bukan cuma sekedar minum, tapi dapat manfaat kesehatan. Kemudian apa lagi? Yang ke-12 olive atau zaitun. Ya, zaitun merupakan salah satu produknya Allah yang dia menjadi salah satu sumber bahan baku buat kompon pembuat energi termasuk enzim dan segala macam tadi. Kalau susah zaitun, Anda bisa dapatkan VCO. VCO. Saya tidak tahu yang menamakan itu siapa. Kenapa disebut dengan virgin coconut oil? Ya, kalau di bahasa kita kan minyak kelapa darah gitu kan. Virgin gitu. Tapi itu minyak kelapa yang putih gitu loh. Tahu lah ya. Kemudian yang ke-13 nahl, dates, kurma. Oh, saya bawa kurma. Besi tidak Allah ciptakan di atas muka bumi, tapi besi Allah turunkan dalam proses reaksi terjadinya atau terciptanya alam semesta kita, namanya proses Big Bang. Fusi dari energi atom nuklir dan terjadi pada proses Big Bang itu salah satunya menghantarkan besi yang Allah turunkan dari langit menuju bumi, dan besi itu ada dalam kurma. Masya Allah ya. Dan besi merupakan salah satu elemen transisi ya, ion transisi dalam tubuh manusia yang dia bisa berperan sebagai salah satunya adalah anti kanker. Itu sebabnya Nabi SAW sebutkan sebuah riwayat, Rasul itu pernah dalam satu bulan, Bapak-Ibu sekalian,

Saya pernah dapat ilmunya dari seorang teman dan guru saya juga. Itu termasuk salah satu blood cleanser yang sangat baik. Blood cleanser, pembersih darah. Kurma, delima. Caranya gimana? Dijus, sak-sak kulitnya. Sak-sak kulitnya dijus. Belum apa-apa sudah. Delima ini termasuk buah yang saya sarankan dimakan sama bijinya ya. Selain ada tiga beberapa buah yang saya sarankan makan sama bijinya, yang mungkin ada lihat di IG saya. Yang pertama kan anggur. Anggur tuh makan sama bijinya. Ya. Nanti kalau tumbuh di mana? Halah, ada-ada aja. Duku makan sama bijinya. Manggis makan sama bijinya. Sementara hanya itu, sama tambah satu delima. Kedondong jangan, berat itu. Duren itu boleh Anda makan sama bijinya, karena biji duren itu ada kolagennya. Kolagen itu bisa memperkuat urat dan sendi.